Fa waktu Isya'in min maghribi syafaqi. Setelah waktu sholat maghrib selesai, maka masuk waktu sholat Isya. Dan waktu sholat Isya dimulai dari maghribi syafaq, hilangnya mega yang berwarna merah. Jadi huruf fa ini huruf fa yang menjadi penghubung atau menjadi atof dari berbagai sholat, ini menunjukkan kepada kita bahwa semua waktu sholat ini beriringan ya, kecuali sholat subuh dan duhur. Oleh karena itu menggunakan huruf fa yang makna dari fa adalah takib ya, tartib ma takib, jadi berurutan beserta waktu yang singkat. Bahkan di dalam waktu sholat ini tidak hanya waktu singkat, tetapi tidak ada jeda sama sekali. Jadi keluar waktu satu sholat otomatis masuk ke waktu sholat yang lain. Jadi seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kata syafaq ini walaupun tanpa ada tambahan kata ahmar, ini yang dimaksud adalah mega yang berwarna merah. Jadi di dalam penjelasan kita fikih, mega itu warnanya ada tiga, yaitu merah, kuning, dan putih. Yang menjadi awal waktu sholat isya adalah mega merah ya. Kalau mega kuning dan mega putih ini tidak merupakan awal waktu sholat isya. Dan seperti halnya sholat asar, sholat isya ini memiliki 7 waktu. Jadi waktu yang dimiliki oleh sholat yang paling banyak itu adalah sholat asar dan isya, yang jumlahnya 7 ya. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah ini seperti waktu sholat yang lain, yaitu dimulai dari awal waktu dan berakhir dengan berlalunya waktu untuk melakukan sholat isya dan hal-hal yang berhubungan dengannya, jadi wudu, azan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini berlangsung hingga sepertiga malam. Jadi setelah berlalu sepertiga malam, itu waktu ikhtiar sudah selesai. Sepertiga malam ini yang dimaksud adalah sepertiga yang pertama ya. Jadi misalkan anggap saja waktu sholat isya itu misalkan 9 jam ya, misalkan 9 jam. Jadi dari 9 jam itu 3 jam pertama itu adalah sepertiga malam yang pertama. Jadi seluruh waktu isya dibagi menjadi 3. Dan sepertiga yang pertama itu jika sudah berlalu maka waktu ikhtiar sudah selesai. Kemudian yang ketiga, waktu jawas bila karohah, boleh tanpa kemakruhan. Ini berlangsung hingga munculnya fajar kadzib ya, fajar yang muncul pertama. Nanti akan dijelaskan ya, fajar kadzib itu apa. Kemudian yang keempat, waktu jawas bi karoha, jadi boleh beserta makruh. Waktu jawas bi karoha ini masuknya dimulai dari setelah terbitnya fajar. Jadi saat fajar terbit itu waktu jawas bila karoha selesai, dan setelah fajar terbit waktu jawas bi karoha itu baru masuk ya, baru masuk. Dan waktu ini berakhir hingga waktu sholat isya masih muat untuk melakukan sholat. Ma yasauha ya, ilama yasauha. Kemudian yang kelima, waktu hurmah. Waktu hurmah ini berlangsung hingga waktu sholat isya tidak muat lagi digunakan untuk melakukan sholat isya. Lalu yang keenam dan ketujuh, seperti waktu sholat yang lainnya, yaitu waktu dorurah dan waktu udur. Waktu dorurah adalah waktu hilangnya penghalang sholat, misalkan had atau nifas dan lain-lain. dan waktu uzur adalah waktu sholat maghrib bagi orang yang melakukan jamak takdim antara maghrib dan isya, mengumpulkan sholat maghrib dan isya di waktu sholat maghrib. Jadi waktu sholat maghrib ini bagi orang yang menjamak itu termasuk waktu sholat isya, itu dinamakan waktu uzur. Qala shaykhuna wa yanbaghi nadbu ta'khiriha li zawalil asfari wal abyad khurujan min khilafi man aujaba dzalik. Ibnu Hajar menjelaskan, tadi shaykhuna ini yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haitami, guru dari penulis Fathul Mu'in. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sayukjanya sunnah mengakhirkan sholat isya hingga hilangnya mega yang berwarna kuning dan mega yang berwarna putih. Jadi dua mega ini sebenarnya tidak merupakan batas sholat isya, tetapi kesunahannya kita disunahkan untuk menunggu dua mega ini hilang terlebih dahulu. Mengapa disunahkan demikian? Hurujan min hilafiman aujabadzalik, supaya keluar dari perkhilafan ulama yang mengharuskannya. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa awal waktu sholat isya dimulai dari hilangnya mega kuning, ada juga yang mengatakan dimulai dari hilangnya mega putih. Jadi agar sholat kita sah menurut mereka berdua, agar sholat kita tidak ada perkhilafan antar ulama, maka kita disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya hingga dua mega itu telah hilang. Dan hal ini, kesunahan mengakhirkan sholat isya ini tidak bertentangan dengan kesunahan lainnya, yaitu kesunahan mempercepat melakukan sholat. Jadi walaupun sekilas dua kesunahan ini, yaitu mengakhirkan dan mempercepat ini bertentangan, tetapi hakikatnya tidak ya. Karena yang dimaksud dengan bergegas melakukan sholat isya itu bergegas setelah hilangnya dua mega ini. Jadi yang dimaksud di penjelasan yang akan dijelaskan nanti, mempercepat melakukan sholat isya itu bukan berarti setelah hilangnya mega merah langsung melakukan sholat isya, tetapi walaupun dilakukan setelah hilangnya mega putih dan kuning, ini masih mendapatkan kesunahan mempercepat melakukan sholat. Dan dua ulama yang mengharuskan melakukan sholat isya setelah hilangnya mega kuning dan putih, ini dari kalangan ulama Syafi'iyah adalah Imam Haromain dan Imam Al-Muzani. Jadi Imam Haromain berpendapat waktu sholat isya masuk setelah hilangnya mega kuning. Jadi zawalil asfar ini pendapat Imam Haromain. Dan yang berpendapat waktu sholat isya dimulai dari hilangnya mega putih abiyat ini adalah Al-Muzani. Al-Muzani ini merupakan salah satu dari murid Imam Syafi'i ya. Murid Imam Syafi'i, dan beliau juga termasuk murid yang produktif ya, murid yang rajin menulis pendapat-pendapat gurunya. Kemudian tentang waktu akhir sholat isya ya. Wayam tadu ila tulu'i fajrin shodiq. Waktu isya memanjang. Yam tadu artinya memanjang ya. Waktu isya memanjang hingga terbitnya fajar shodiq. Fajar yang benar. Shodiq artinya benar atau jujur. Jadi fajar itu jujur dalam hal memberitahukan waktu sholat isya telah selesai. Dan batas ini, batas bahwa sholat isya itu waktunya memanjang hingga terbitnya fajar shadiq. Ini berdasarkan dari hadis di Sahih Muslim, laisa fin nawmi tafrid wa innama tafridu ala man lam yusalli sholata hatta yadkhula waqtul ukhra. Tidaklah termasuk kecerobohan tidur, naum ya, laisa fin nawmi tafrid. Tidur tidaklah termasuk kecerobohan. Akan tetapi kecerobohan hanyalah bagi orang yang tidak melakukan sholat hingga waktu sholat yang lain telah masuk. Malam yusalli sholat hatta yadkhula waqtul ukhra. Jadi hadis itu menunjukkan bahwa antara satu sholat dengan sholat yang lain itu waktunya berdampingan ya, waktunya berdampingan. Dan ini tentunya mengecualikan antara waktu sholat subuh dan zuhur ya, karena waktu sholat subuh tidak memanjang hingga masuknya waktu zuhur. Dan pengecualian ini dikarenakan ada dalil lain yang menjelaskan tentang itu, menjelaskan bahwa waktu subuh itu diakhiri dengan terbitnya matahari. Sehingga khusus untuk sholat subuh, hadis yang saya ucapkan tadi itu dikecualikan ya. Sholat subuh dikecualikan dari hadis yang saya ucapkan tadi. Tetapi hadis tadi itu masih berlaku bagi sholat-sholat yang lain, bagi sholat selain sholat subuh. Fa waktu subhin min tulu'il fajri shadiq lal kadzib ila tulu'i ba'di syamsi. Setelah waktu sholat isya berakhir, lalu masuklah waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq, bukan fajar kadzib, hingga terbitnya sebagian matahari. Jadi ini sudah membahas waktu sholat subuh ya. Sudah membahas waktu sholat subuh. Jadi waktu sholat subuh ini memiliki 5 waktu ya. Sholat subuh memiliki 6 ya, mohon maaf. Sholat subuh memiliki 6 waktu. Yang pertama waktu fadilah, yaitu awal waktu. Yang kedua waktu jawas. Waktu jawas ini hingga terang ya, ilal isfar, hingga langit sudah terlihat terang. Kemudian waktu jawas bila karohah, ini hingga munculnya warna merah sebelum terbitnya matahari. Jadi sebelum terbitnya matahari itu di langit muncul cahaya yang berwarna merah, itu adalah akhir dari waktu yang ketiga, yaitu waktu jawas bi karohah. Kalau yang kedua tadi waktu jawas bila karoha. Kemudian mohon maaf ya. Jadi yang kedua itu waktu ikhtiar ya, saya salah ya. Jadi saya ulangi, yang pertama waktu fadilah yaitu awal waktu, yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar hingga terang, hingga langit terlihat terang, ilal isfar. Yang ketiga waktu jawas bila karoha, yaitu seperti tadi, hingga munculnya warna merah sebelum terbitnya matahari. Kemudian yang keempat waktu jawas bi karoha, berakhir hingga waktu masih bisa digunakan sholat. Kemudian yang kelima waktu tahrim, yaitu berakhir hingga waktu tidak muat digunakan sholat. Dan terakhir waktu doruroh, yaitu waktu hilangnya penghalang kesahan sholat, hilangnya mani'u sihati sholat. Dan tentunya di dalam waktu sholat subuh ini tidak memiliki waktu udhur ya, karena sholat subuh tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa dijamak dengan sholat lain. Lalu mengenai arti dari fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq itu fajar yang muncul kedua. Jadi pertama yang muncul kadzib terlebih dahulu, lalu kemudian baru muncul fajar shodik. Dan fajar shodik itu sinarnya menyamping ya, sinarnya menyebar ke samping secara horizontal, jadi menyebar ke selatan dan ke utara. Dan apa, sinar itu berada di kaki langit ya, di langit bagian bawah. Langit bagian bawah kalau kita memandang ke timur itu di pandangan kita ada langit yang bagian bawah, walaupun hakikatnya semua langit di atas ya, tapi dalam pandangan kita langit kaki langit atau langit bagian bawah. Sedangkan fajar kadhib ini munculnya sebelum fajar shodik, dan sinarnya ke atas, sinarnya naik ke atas vertikal. Jadi kalau shodik ini horizontal ke samping, kalau fajar kadhib vertikal atau naik ke atas ya. Dan bagian atasnya fajar kadhib ini bercahaya. Jadi cahayanya itu semakin ke atas semakin lebar ya. Ini disebutkan oleh para ulama, fajar ini seperti ekor serigala. Ekor serigala atau dzibil. Zanabi dzibi, seperti ekor serigala. Dan diserupakan seperti ekor serigala karena panjangnya cahaya yang ada ya. Jadi karena fajar shodik ini fajar kadhib ya, mohon maaf. Karena fajar kadhib ini cahayanya sangat panjang sehingga disamakan dengan ekor serigala. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa fajar ini disamakan dengan ekor serigala dikarenakan cahaya yang di atas ini lebih banyak atau lebih terang daripada cahaya yang di bawah. Ini disamakan seperti ekor serigala yang bagian ujung itu bulunya lebih lebat ya, bagian ujungnya memiliki bulu sedangkan bagian pangkalnya ini bulunya sedikit. Sama dengan fajar kadhib tadi, di bagian pangkalnya tidak begitu bercahaya dan di bagian ujung, di bagian atas ini cahayanya lebih lebar. Lalu batas akhir sholat subuh yaitu terbitnya matahari, ini berdasarkan dari hadis sabda Nabi Muhammad SAW, waktu sholat subuh mohon maaf ya, waktu sholat subuh min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu, waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar selama matahari belum muncul, selama matahari belum terbit. Jadi hadis ini pula yang mengecualikan penjelasan tadi ya, yang mengecualikan sholat subuh dari sabda Nabi yang mengatakan bahwa antara satu sholat dengan sholat yang lain ini waktunya berdampingan. Jadi dikarenakan ada hadis yang menjelaskan selesainya waktu subuh setelah terbitnya matahari, maka antara subuh dan zuhur dua sholat ini tidak berdampingan, tidak seperti sholat-sholat yang lain. Kemudian mengenai kata tulu'i ba'di syamsi, ini ditambah kata ba'di yang artinya sebagian ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa akhir waktu sholat subuh itu tidak diharuskan matahari muncul secara total, tetapi cukup dengan muncul sebagian. Dan alasan mengapa muncul sebagian sudah mengakhiri waktu sholat subuh, ini alasannya dua ya. Alasan yang pertama sudah saya jelaskan, yaitu ilhaqon lima lam yagib bima lima lam yadhar, mohon maaf ya, ilhaqon lima lam yadhar bima yadhar, menyamakan hukum matahari yang tidak terlihat ke yang terlihat. Jadi matahari yang tidak terlihat itu hukumnya disamakan dengan yang terlihat, dalam arti walaupun hanya terlihat sebagian itu dianggap sudah terlihat semua, karena yang tidak terlihat disamakan dengan yang terlihat. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mengapa cukup sebagian matahari yang muncul untuk mengakhiri waktu sholat subuh, itu dikarenakan keserasian antara masuk dan keluarnya waktu sholat subuh. Karena masuknya waktu sholat subuh itu juga dicukupkan dengan terbitnya sebagian fajar. Jadi walaupun di dalam Fathul Mu'in tidak ditambah ba'du, ya, tidak ditambah ba'du min tulu il fajri, tidak ditambah min tulu iba'dil fajri, walaupun demikian, tapi fakta hukumnya memang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dikarenakan waktu subuh itu masuk dengan sebagian terbitnya fajar, maka hal itu serasi dengan keluarnya waktu subuh dengan munculnya sebagian matahari. Jadi mengapa hanya sebagian matahari sudah cukup? Karena keserasian antara masuknya waktu subuh dan keluarnya waktu subuh.